السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، معاشر المسلمين والمسلمات، pendengar Radio Raja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesekian kalinya dapat mengikuti pembelajaran bahasa Arab ini. Dan belajar bahasa Arab, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, mempelajari bahasa Arab adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama muhaddits abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, pernah berkata seraya menjelaskan tentang biografi beliau. Kata Syekh Al-Albani, beliau mengatakan, "Inna ni'amallahi 'alayya katsirah." Sungguh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya begitu banyaknya. "Wala uhsi laha adadan." Saya tidak bisa menghitung jumlah nikmat-nikmat tersebut. "Wa min ahammiha," dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada saya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang pertama ada dua. Ada nikmat, yang pertama nikmat hijrahnya beliau ke Syam, dan yang kedua nikmat diajarkan beliau oleh ayahnya bagaimana cara menservis dan memperbaiki jam. Lalu kata beliau, adapun nikmat yang pertama yaitu hijrahnya beliau ke Syam, dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dapat belajar bahasa Arab. Kalau seandainya saya tidak pindah ke Syam, kata Syekh Al-Albani, maka saya tidak akan mengerti bahasa Arab walaupun satu huruf saja. Maka di sini ikhwan fillah azakumullah, Syekh Al-Albani menganggap bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya nikmat itu dijaga. Nikmat, tentu setiap manusia menginginkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap terjaga dalam diri kita. Dan di antara cara kita menjaga nikmat-nikmat tersebut adalah yang pertama mensyukurinya. Mensyukuri nikmat tersebut baik dengan hati kita, baik dengan lisan kita, maupun dengan amal perbuatan kita. Dan di antara cara kita memanfaatkan nikmat ini adalah dengan jalan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Mempelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu upaya besar kita untuk memanfaatkan nikmat-nikmat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat-nikmat tersebut tetap langgeng ada pada kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Dan alhamdulillah sudah kita baca dialog yang ada di ad-darsu tsani, dan sudah kita baca beberapa latihan setelahnya, tapi tidak mengapa kita murojaah sebentar. Kita akan mengulang kembali dialog yang ada di ad-darsu tsani ini, kemudian kita akan masuk ke latihan-latihan yang belum terbaca pada pertemuan yang lalu. Dan tak lupa alhamdulillah hari ini ikhwan di studio sudah hadir dan siap menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwan? Masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kita muraja'ah ad-dars tsani. Kita baca sama-sama ikhwan. Naqra' jama'atan. Kita baca sama-sama dialog yang ada di الدرس الثاني إني إكوتي أنا استمع استمعوا ثم كرروا هيا الدرس الثاني الدرس الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك يا أخي؟ من الأخ؟ من الأخ؟ أنا مهندس جديد أنا مهندس جديد اسمي هشام اسمي هشام أنا من الولايات المتحدة أنا من الولايات المتحدة أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا مسرور بلقائك أنا زميلك أنا زميلك اسمي بلال بن حامد اسمي بلال بن حامد أمن واشنطن أنت يا هشام أمن واشنطن أنت يا هشام لا أنا لست من واشنطن لا أنا لست من واشنطن إني من نيويورك إني من نيويورك أمسلم أبوك يا هشام أمسلم أبوك يا هشام لا هو ليس بمسلم لا هو ليس بمسلم وأمك أمسلمة هي وأمك أمسلمة هي لا هي ليست بمسلمة لا هي ليست بمسلمة ألك أبناء يا هشام ألك أبناء يا هشام نعم لي ستة أبناء نعم لي ستة أبناء أطلاب هم أطلاب هم لا هم ليسوا بطلاب لا هم ليسوا بطلاب إن بعضهم تجار إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون وبعضهم مهندسون ألك بنات ألك بنات نعم لي خمس بنات نعم لي خمس بنات أمتزوجات هن أمتزوجات هن لا هن لسنا بمتزوجات لا هن لسنا بمتزوجات إنهن صغار إنهن صغار بعضهن في المدرسة الابتدائية بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة وبعضهن في المدرسة المتوسطة ألك إخوة؟ ألك إخوة؟ لا ليس لي إخوة لا ليس لي إخوة إن لي ثلاث أخوات إن لي ثلاث أخوات أمسلمات هن؟ أمسلمات هن؟ نعم هن مسلمات والحمد لله نعم هن مسلمات والحمد لله طيب الحمد لله انتهينا من المراجعة خذ الكرسي يا ميكو واجلس مع الإخوة هناك kita masuk sekarang ke latihan-latihan tapi sebelum kita masuk latihan kita minta dua ikhwah di studio واحد يقوم مقام هشام وآخر يقوم مقام بلال أنا منتا dua orang satu menjadi هشام satu menjadi بلال siapa saja أيو طالب لا بس اقرأ يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخي؟ من الأخ؟ أنا مهندس جديد اسمي هشام أنا من الولاية المتحدة مرة ثانية اسمي هشام أنا مهندس جديد اسمي هشام نعم أنا من الولاية المتحدة نعم أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا زميلك اسمي بلال بن حامد أمن واشنطن أنت يا هشام مرة ثانية يا أخي أمن واشنطن أمن واشنطن أنت يا هشام نعم لا أنا لست من واشنطن إني من نيويورك أمسلم أبوك يا هشام لا وليس بمسلم وأمك أمسلمة هي لا هي ليست بمسلمة شكرا لكما جزاكم الله خيرا يكفي أنتما الآن يا أنت القميص الأزرق نعم أنت ما اسمك يا شيخ أنا رسمي أه كاسمين فضل أبا من أبو من أنت أبو سعيد أبو سعيد نعم فضل يا أهميكو أنت أبو من أبو مستقبل أبو المستقبل أنت أبو سعيد وأبو المستقبل تفضل تفضل أنت أبو نعم ألك نعم ألك أبناء يا هشام نعم لي ستة أبناء أطلاب هم لا هم ليسوا بطلاب بطلاب لا هم ليسوا بطلاب نعم إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون ألك بنات نعم لي خمس بنات أمتزوجات هن لا هن لسن بمتزوجات إنهن صغار إنهن إنهن صغار صغار نعم صغار بعضهن في المدرسة إن بعضهن في المدرسة الابتدائية نعم وبعضهن في المدرسة المتوسطة ألك إخوة لا ليس لي إخوة إن لي ثلاث أخوات أمسلمات هن نعم هن مسلمات والحمد لله نعم والحمد لله وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك يا أبا سعيد وأهلكم بارك الله فيكم نعم الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات pemirsa dan pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah selesai mengulang kembali dan murajaah al-hiwar dialog yang ada di ad-darsus tsani. Sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang ada di sini, sebelumnya kita sudah membaca sampai latihan ketiga. Al-sekretarik ya, Khan. Intaina min at-tamrin ats-tsalits, sah? Al-tsalits al-an. Baik, jazakallahu khairan. Kita masuk malam ini insyaallah taala di latihan ketiga. Unzuru safha 14. At-tamrin ats-tsalits latihan ketiga. Perintahnya di sini ta'ammal ma yali. Ta'ammal, mana ta'ammal ya ikhwah? Ta'ammal, perhatikan. Ma yali apa yang berikut? Di latihan ketiga ini, ikhwan, tidak ada soal. Ya ada antum diminta untuk memperhatikan penggunaan laisa. Di sini fokus daripada at-tamrin ats-tsalits adalah tentang laisa. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa laisa ini masuk ke jumlah ismiyah. Masuk ke jumlah ismiyah. Ketika laisa ini masuk ke jumlah ismiyah, masuk ke mubtada dan khabar, apa yang terjadi ya ikhwan? Al-mubtada menjadi marfu', khabar menjadi mansub. Nanti kita akan baca latihan ketiga, dengan membaca kalimat pada latihan ketiga ini insyaallah akan lebih jelas. Kemudian kita akan lebih jelaskan lagi di papan tulis insyaallah. Di sini kita minta ikhwah di studio, ana minta baca contoh-contoh kalimat yang ada di latihan ketiga berurutan dari anta ya akhi. Tafadhal. baca kata yang ada di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri setelah masuk laisa. Tafadhal ya. Hamidun talibun. Nah, apa makna hamidun talibun? Hamid seorang pelajar. Naam. Antum, masih tetap antum. Hamidun laisa bitalibin. Naam, di sini masuk laisa. Ada sekedarik? Bala. Silakan terjemahkan, akhi. Hamid bukanlah seorang pelajar. Naam, di sini laisa kalau kita lihat terjemahannya adalah bukan. Naam. Hamid bukanlah seorang pelajar. Wasil ya akhi. At-tullabu sigharun. Dari situ. At-tullabu sigharun. Naam. Ma mana at-tullabu sigharun? Pelajar itu kecil. Sigharun jamak daripada saghirun. Besar. La, saghir. Kecil. Naam. At-tullabu sigharun. Para pelajar itu kecil. Naam. Masukkan laisa, tafadhal. Lihat kalimat sebelah kirinya. At-tullabu laisu bisigharin. Naam. At-tullabu laisu bisigharin. Terjem awalannya, akhi. Para pelajar itu bukan yang kecil. Bukanlah yang kecil-kecil. Naam, jazakallah khairan. Wasil ya, akhi. Aminatu tabibatun. Aminah seorang dokter. Taib. Aminatu laisat bitabibatin. Naam. Aminah bukan seorang dokter. Naam. Antum lihat dari tiga contoh yang kita baca tadi, kita lihat laisa berubah. Laisa berubah. Yang pertama laisa, dan itu asalnya. Kemudian di contoh kedua berubah menjadi laisu dengan tambahan wawu dan alif. Yang ketiga laisat dengan tambahan apa ikhwan di belakangnya? Ta'nith. Ta yang menunjukkan mu'annath. Laisa, kata laisa ya ikhwan, di situ sudah mengandung kata ganti huwa di dalamnya. Kata ganti orang ketiga huwa. Kemudian ketika menjadi laisu, kata ganti apa di situ? Laisu? Jama' yaitu hum. Naam. Adapun laisat di situ? Hiya. Lihat kata sebelum laisa. Lihat kata sebelum laisa. Seperti contoh pertama, hamidun laisa. Lihat. Kemudian contoh kedua, at-tullabu. At-tullabu jama' al-sekadarik. Jama' dari apa ini? At-tullabu? Talibun. Bagaimana laisa setelahnya? Apa yang terjadi? Ditambahkan waw dan alif. Laisu. Karena kembali ke at-tullab. At-tullab jama' maka laisanya juga harus jadi jama'. Kemudian yang contoh ketiga, aminatu menjadi laisat. Karena untuk menunjukkan bahwa dia perempuan. Nah, silakan ya Abah Said. Contoh berikutnya. Al-fatayatu mutazawwijatun. Naam. Gadis-gadis itu sudah menikah. Naam. Mereka sudah menikah. Para pemudi itu sudah menikah. Taib. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Naam. Para pemudi itu mereka belum menikah. Mereka belum menikah. Jazakallah khair. Wasil ya ahmiko. Anta kabirun. Anta lasta bikabirin. Naam. Anta lasta bikabirin. Terjem. Kamu orang yang besar. Taib. Kamu bukanlah orang yang besar. Naam. Di sini lihat perubahannya sekarang di contoh keempat dan kelima. Di empat lasna. Apa dhamir yang terkandung di dalam lasna ya ikhwan? Hunna. Perempuan, jamak perempuan. Adapun lasta di sini antum lihat apa dhamirnya? Anta. Dan nanti antum akan lihat perubahan-perubahan lainnya, antum, anti, antunna, lalu yang terakhir ana dan nahnu. Sepertinya misal berikutnya kita serahkan kepada pendengar Buzuri. Tafadhal. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba menjawab latihan yang terdapat di tamrin ketiga di halaman 14. Bagi Anda yang baru bergabung, jilid kedua. Kita berikan di line telepon 021-823-6543. Baik, kita akan angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Baik, silakan. Assalamualaikum. Terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif bersama kami di pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid kedua, Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Di latihan ketiga, silakan. Halo. Baik, kita berikan kesempatan mungkin kepada ikhwan di studio lagi saja. Baik, kita lanjutkan. Tepat dari akhir, wasil. Sekarang kita akan lihat Laisa yang dirubah menjadi dhamir antum. Tafadhal ya akhi. Antum jududun. Naam. Antum lastum bijududin. Naam, antum lastum bijududin. Taib, jazakallah khair. Taib, kita berikan kesempatan bagi pendengar yang telah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Ahlan Ummu Fatimah. Nah. Ummu Fatimah, ada bukunya? Iya, Ustaz. Ummu Fatimah. Naam. Antum jududun. Naam. Antum lastum bijududin. Naam. Antum lastum bijududin. Naam. Terjemi awalan. Kalian semua adalah baru. Naam. Kalian bukan yang baru. Naam. Kalian bukan yang? Yang baru. Baik. Naam. Teruskan. Anti faqiratun. Anti lasti bifaqiratin. Naam, anti lasti bifaqiratin. Naam. Kamu perempuan seorang yang fakir. Naam. Kamu perempuan bukan orang yang fakir. Baik. Naam. Teruskan Ummu Fatimah. Naam. Antunna mujtahidatun. Naam. Antunna Naam, antunna lastunna bimujtahidatin. Naam, antunna lastunna. Baik. Kalian perempuan adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Baik. Kalian perempuan adalah bukan orang yang bersungguh-sungguh. Baik. Naam, lanjut Ustaz. Lanjut sampai selesai Ummu Fatimah. Tidak apa-apa. Ana mudarrisun. Ana lastu bimudarrisin. Baik. Saya seorang guru. Naam. Saya bukan seorang guru. Baik. Terakhir. Nahnu tullabun. Nahnu lasna bitullabin. Naam. Kami adalah para guru. Kami bukan para guru. Baik. Syukran Ummu Fatimah, jazakillah khairan. Afan Ustaz, ada yang bertanya. Tafadhali. Untuk amalan Laisa ini, apakah dia sesuai dengan sama dengan kana Ustaz, seperti kalau untuk di tasrif itu kana yakunu dan seterusnya Ustaz. Baik. Baik, baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ummu Fatimah. Pembahasan Laisa di sini baru sebatas bentuk Laisa yang diisnadkan dengan kata-kata ganti. Jadi adapun pertanyaan-pertanyaan tadi yang Ummu sebutkan, insyaallah kita serahkan kepada Ustaz Mas'ud nanti insyaallah di jilid ketiga. Beliau di situ sangat terkait. Adapun kita di sini hanya penggunaannya saja. Kita tidak akan masuk lebih dalam daripada batasan yang telah dibatasi di buku ini. Karena apa yang akan kita pelajari ini adalah sesuai dengan kadar pemahaman kita sekarang. Adapun lebih dari itu, mohon maaf, nanti insyaallah akan disampaikan di forum yang lebih tepat bersama Ustaz Mas'ud. Beliau mengajar jilid yang ketiga. Mungkin di situ akan dijelaskan lebih lanjut insyaallah. Adapun di sini kita lihat ikhwan, di sini kita hanya membahas Laisa dalam berbagai bentuknya. Ala sekadarik? Baik diisnadkan dhamir al-ghaib atau dhamir al-mukhatab. Mana dhamir al-ghaib? Nah, orang ketiga. Kemudian ada dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Dan kata ganti yang pertama yaitu dhamir al-mutakallim. Ini pun kita lihat tidak semua dhamir disebutkan di sini. Tidak semua dhamir disebutkan. Ada beberapa dhamir yang sepertinya sengaja ditinggalkan. Nanti pada waktunya akan dibahas lebih lanjut insyaallah. Baik, jadi kesimpulannya ikhwan, bagaimana perubahan-perubahan yang kita baca tadi? Kesimpulannya laisa, ini yang pertama, asalnya laisa. Kemudian ketika masuk dhamir hum menjadi laisu. Ketika masuk ke dalamnya dhamir muannats hiya menjadi laisat. Kemudian ketika masuk hunna untuk jamak perempuan, bagaimana ikhwan? Hunna lasna. Ana akan sebutkan dhamirnya, antum sebutkan perubahannya. Siap? Anta lasta. Antum lastum. Anti lasti. Mumtaz. Antunna lastunna. Ana lastu. Nahnu lasna. Naam. Ini perubahan-perubahan yang terjadi pada laisa tergantung dhamir yang masuk ke dalamnya. Kemudian seperti yang Ana sebutkan di awal tadi, bahwa laisa kaidahnya dia masuk ke jumlah ismiyah. Dan kita sudah pelajari dulu sejak jilid pertama bahwa jumlah ismiyah ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah ya ikhwan? Ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah? Dua. Ada yang disebut sebagai al-mubtada, yang kedua al-khabar. Contoh, Hamidun talibun. Hamidun talibun. Ini mubtada dan khabar. Aina al-mubtada? Hamid. Wa aina al-khabar? Talib. Kalau kita masukkan laisa ke dalamnya dan laisa kita letakkan di depan, laisa kita letakkan di depan di awal, maka bagaimana ikhwan? Hamidun talibun. Nanti selanjutnya kita akan tulis insyaallah. Kita pahami dulu secara konsepnya, secara lisan. Nanti kita akan tulis insyaallah. Hamidun talibun. Ketika masuk laisa, perhatikan laisa hamidun talibun bitalibin. Kita lihat di sini. Contoh yang di buku al-khabar, contoh di buku al-khabar semuanya didahului oleh harful jar ba. Contoh di buku semua khabar laisa, semua khabar laisa yang ada di sini didahului oleh harful jar ba, sehingga menjadi hamidun laisa hamidun bitalibin. Ini laisa diletakkan di depan. Kalau laisa masuk ke jumlah ismiyah, kemudian laisa kita letakkan di depan, bagaimana? Laisa hamidun bitalibin. Hamidun di sini yang tadinya mubtada sekarang menjadi apa, ikhwan? Isimnya laisa. Khabar, tadinya khabar mubtada yaitu talibun, sekarang menjadi khabar laisa. Khabar laisa asalnya mansub, asalnya dia berharokat fathah huruf terakhirnya. Tapi di sini mengapa jadi majrur? Karena didahului oleh harful jar. Sehingga di sini penjelasannya bahwa boleh khabar laisa itu didahului oleh harful jar. Dan boleh juga dengan bentuk seperti yang antum sebutkan tadi, laisa hamidun taliban. Di sini di contoh-contoh ini laisa diletakkan di tengah. Hamidun laisa bitalibin. Sehingga ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk. Kita tuliskan satu persatu. Bentuk yang pertama, kita perhatikan beberapa bentuk laisa yang masuk ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang kita ingin masukkan laisa ke dalamnya, contohnya adalah hamidun talibun. Mana hamidun talibun ya, ikhwan? Hamid seorang. Hamid seorang pelajar. Ini jumlah ismiyah, sah? Kenapa disebut jumlah ismiyah? Diawali dengan isim. Ini sudah kita bahas konsepnya dulu ketika kita masih belajar jilid pertama. Tidak kita ulang rinci lagi, tidak kita rinci lagi karena ini sudah dipelajari di jilid satu. Ini mubtada dan ini khabar. Ada sekitarik. Yang pertama disebut mubtada, yang kedua disebut khabar. Anda beri rumus ini mim, mubtada, ini kha, apa itu kha? Khabar. Nah, laisa yang kita bahas di ad-dars tsani ini ikhwan masuk ke jumlah ismiyah. Ketika laisa masuk ke jumlah ismiyah, kita perhatikan perubahannya. Tolong dibaca. Laisa hamidun taliban. Sekarang bagaimana maknanya? Hamid bukan seorang pelajar. Bukanlah Hamid seorang pelajar. Lihat, yang tadinya mubtada sekarang jadi apa ini? Isim. Ismu Laisa. Isim milik Laisa. Tapi dia tetap marfu, tetap marfu sama seperti ketika dia menjadi mubtada, tetap marfu. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Yang berubah adalah khabarnya. Yang tadinya khabar mubtada marfu, di sini setelah jadi khabar laisa, ini khabar laisa. Khabar laisa. Setelah jadi khabar laisa bagaimana, ikhwan? Apa yang berubah? Harakat huruf terakhirnya sekarang menjadi kondisinya mansub. Ismu laisa marfu', khabar laisa mansub. Wadih? Ini bentuk pertama. Ini bentuk pertama. Contoh ini yang di atas ana akan hapus. Kita akan tulis laisa yang masuk ke jumlah ismiyah dengan bentuk lain. Ketahuilah ya ikhwan, ketahuilah bahwa khabar laisa bisa masuk ke dalamnya harful jar ba. Harful jar ba. Ketika masuk harful jar ba, dan nanti kita akan lihat bisa juga dengan min, dalam kondisi tertentu bisa dengan min. Ketika masuk harful jar ba, bagaimana kondisi khabar setelah masuk harful jar ba? Majrur. Menjadi majrur. Kita lihat ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, laisa hamidun, masukkan bi, bagaimana? Bita libin. Kita lihat sekarang bagaimana, ikhwan? Sekarang bagaimana? Laisa hamidun bita libin. Apa makna laisa hamidun bita libin? Apakah berubah maknanya? Tidak, sama. Tapi apa yang beda di sini? Harukat. Di sini khabar laisanya didahului oleh apa? Harful jar ba. Maka menjadi majrur. Alaysa kadzalik? Bala. Dan ini yang dipakai di buku. Tapi di buku laisanya diletakkan di tengah. Bagaimana ya, kawan? Hamidun talibun. Laisanya di sini diletakkan di tengah-tengah. Kita lihat. Ini bentuk yang ketiga. Hamidun laisa bitalibin. Mohon maaf, papan tulisnya terbatas sehingga tulisannya harus kecil-kecil. Tapi insyaallah jelas. Hamidun laisa bitalibin. Ana hapus yang bentuk pertama ini, ana hapus. Lalu sama-sama kita teliti bentuk dua dan bentuk tiga. Yang ini ana tulis di bawahnya lagi, biar nanti kita bisa mencoret-coret bagian yang perlu diberikan keterangan. Di sini Laisa hamidun bitalibin. Pertanyaannya, ikhwan, mana ismu laisa? Hamid. Ismu laisa? Hamid. Hamidun. Ini ismu? Ismu laisa. Isimnya laisa. Bitalibin sebagai apa di sini? Khabar. Khabar laisa. Laisa. Khabar laisa tadi sudah kita jelaskan. Khabar laisa itu mansub. Mansub. Ada sekedalik? Naam. Tapi sekarang mengapa jadi majrur? Fi mahalli. Ada harful jar. Naam. Ada harful? Harful jar. Harful jar. Ba. Wadih? Naam. Ini bentuk laisa di depan. Sekarang di buku antum lihat bentuknya bagaimana? Hamidun laisa. Laisa. Teruskan, bagaimana? Bita libin. Bita libin. Libin. Pertanyaannya sekarang, setelah laisa diletakkan di tengah, mana ismu laisanya? Tetap Hamid? Mazil Hamid. Hah? Hamid di sini ismu laisa? Bukan. Of. Bukan. Sekarang ini Hamid di sini posisinya sekarang jadi mubtada. Mubtada. Isim yang di depan itu kita sebut apa? Mubtada. Ini di depan, ada sekedarik? Nah, ini jumlah ismiyah sekarang jadinya. Kalau ada mubtada, mana khabarnya? Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Kalimat ini semua khabar. Pertanyaannya sekarang, mana isim laisanya? Karena pindah lantas hilang begitu? Tidak. Laisa di sini tadi kita sudah jelaskan mengandung di dalamnya dhamir huwa. Ala sekadalik? Nah. Huwa, dhamir huwa ada di situ, ada di laisa. Tidak terlihat, tapi ada di situ. Ana menghindari istilah-istilah tertentu agar kita tidak terpaku ke istilah itu. Ana sengaja menggunakan bahasa yang lebih mudah. Huwa ada di dalam laisa. Dan nanti kita akan lihat perubahan-perubahan laisa ini. Di dalamnya ada dhamirnya. Ada yang tidak terlihat tandanya, tapi ada juga yang terlihat tandanya. Ini tidak terlihat tanda dhamir huwa, tapi ada di dalamnya. Sehingga huwa yang ada di dalam laisa itulah yang menjadi ismu laisa sekarang. Huwa yang ada di sini, yang ada di dalam laisa, itulah yang sekarang menjadi isim laisa. Jadi sehingga kalau ditanya, apa isim laisanya? Dhamir huwa yang ada di dalam kata laisa. Mana khobar laisanya? Tetap ini. Ini tetap khobar laisa. Ini tetap khobar laisa, sama seperti di atas. Khabar laisanya tetap. Hanya saja isim laisanya di sini sekarang berubah menjadi kata ganti yang terkandung di dalam kata laisa. Wadah ya ikhwan. Walaupun anda lihat beberapa ikhwan sudah mulai mengantuk, tapi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insyaAllah untuk memahami apa yang kita jelaskan tadi. Barakallahu fikum ya ikhwan. Baik. Nuwasil. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan insyaAllah yang akan datang papan tulis kita agak lebih besar, biar kita bisa leluasa menulis keterangan-keterangan lain. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pihak raja insyaAllah. Kita kembali ke buku. Kita masukkan kaidah yang kita jelaskan tadi di papan tulis ke sini ya ikhwan. Lihat contoh pertama, Hamidun Talibun. Ketika masuk laisa, laisanya diletakkan di tengah di sini, bukan di depan. Sehingga menjadi Hamidun laisa bitalibin. Apa posisi Hamidun sekarang di sini, ikhwan? Setelah masuk laisa. Mubtada. Tetap mubtada. Tetap mubtada. Sama seperti sebelum masuk laisa, tetap mubtada. Pertanyaannya sekarang, mana isim laisanya? Mana ismu laisa dan mana khabar laisa? Ismu laisa tadi sudah kita jelaskan apa? Huwa. Kata ganti huwa yang ada di dalam kata laisa. Nah, syukran ya Abu Sa'id. Mana khabar laisanya? Bitalibin. Wadih? Kemudian kata at-tullabu laisu bisigharin. Sekarang berubah menjadi laisu. Karena menyesuaikan dengan dhamir hum. Laisu itu dhamir yang ada di situ adalah hum. Laisu. Kalau tadi laisa huwa, hum laisu. Hiya laisat. Hunna, hunna apa ya, hunna? Lasna. Anta, lasta. Antum lihat di kata anta sampai nahnu diberi guru, diberi kurung kata gantinya. Apa maksudnya? Apa maksud anta, antum, anti, antuna dan ana, nahnu dikurung? Apa maksudnya? Maksudnya dia bisa juga tidak dibaca. Antum bisa langsung membaca lasta bikabirin langsung. Boleh. Karena lasta di situ sudah terlihat antanya. Dari mana kita tahu bahwa antanya terlihat di situ? Ada ta di belakangnya, lasta. Dia tidak lagi tersembunyi seperti huwa. Kalau tadi huwa tersembunyi di dalam laisa. Wadah ya kawan? Wadah. Tapi kalau anta di sini terlihat lasta, maka terkadang antanya boleh dihapus. Boleh antum baca anta lasta bikabirin atau langsung lasta bikabirin. Begitu pula lastum bijududin, lasti bifaqiratin, lastunna bimujtahidatin, lastu bimudarrisin, dan lasna bitullabin. Wadah ya ikhwan? Paham tum? Wadah. Al-an, sekarang nadkhul ila at-tamrin ar-rabi. Sekarang kita masuk ke latihan keempat. Safha 15 ya ikhwan. Halaman 15. Antum lihat halaman berapa? 15. Safha 15. Di latihan keempat inilah praktek dari teori yang sudah kita jelaskan di latihan 3. Di sini dipraktekkan. Perintahnya apa ya ikhwan di sini? Perintahnya adalah adkhil laisa. Mana adkhil laisa? Masukkan laisa. Masukkan laisa alal jumalil atiyati ke dalam kalimat-kalimat berikut. Dan laisanya diletakkan di tengah. Laisanya diletakkan di tengah seperti contoh di atasnya. Kemudian khobar laisanya didahului oleh harful jar ba. Wadah ya ikhwan. Kita minta Abu Zuri, kita minta satu ikhwan di studio baca satu soal. Kemudian naftah al-majal al-mustami'in wal-musyahidin. Wallah. Amiko. Man yaqra'? Ana hanya minta satu saja. Ana ustaz. Fadal ya amiko. Al-babu mughlaqun. Naam. Al-awwal iqra' ar-raqam awalan. Wahid. Naam. Al-babu mughlaqun. Naam. Tarjim. Pintu itu terbuka. Mughlaqun. Pintu terbalik. Itu tertutup. Naam, ahsant. Kalau terbuka. Al-babu. Baik. Masukkan laisa. Bimughlaqin. Maratan tsaniyah ya Ahmiko. Al-babu laisa bimughlaqin. Mumtaz. Al-babu laisa bimughlaqin. Pintu itu tidaklah terkunci. Taib. Tertutup apa tidaklah tertutup. Taib, labas. Apa labas. Jazakallah khair. Labas. Mughlaq bisa berarti tertutup, bisa berarti terkunci. Labas. Jazakallah khairan ya. Barakallahu fik. Naftar majal. Tafadhal ya Bazuri. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan berikutnya di nomor 2, 3 dan seterusnya sampai nomor 7 untuk Anda. Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ana Abu Latifah. Abu Latifah. Langsi. Abu Latifah dari mana, Afi? Mencerang sih, Ustaz. Masya Allah. Apa haluk ya, Abu Latifah? Bikhair. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bika, ya akhi. Tafadhal, ya akhi. Anta al-thani al-an. Al-thani. Naam, antum yang kedua sekarang. Tafadhal. Al-thani. Al-ma'u baridun. Naam, al-ma'u baridun. Al-ma'u laisa bibaridin. Nah, tarjim awalan, al-ma'u baridun, ma ma'naha? Al-ma'u baridun, air itu dingin. Air itu dingin, baik. Adakhil laisa. Al-ma'u laisa bibaridin. Naam, al-ma'u laisa bibaridin, baik. Air itu tidak dingin. Air itu tidak dingin. Jazakallah khair ya akhi. Teruskan. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Hisyamun maridun. Naam, maratan tsaniyah ya akhi. Hisyamun maridun. Taib. Hisyam sakit. Naam. Hisyamun laisa bimaridin. Maratan tsaniyah. Hisyamun laisa bimaridin. Bimaridin wala bimaridin. Hisyamun laisa bimaridin. Mumtaz. Hisyam tidaklah sakit. Naam. Satu lagi. Ya Aba Latifah, tafadhal. Arabi. Abi Naimun. Naimun wala Naimun. Abi Naimun. Taib. Abi bapakku sakit. Hah? Naimun? Bapakku tidur. Taib. Afwan. Labas. Abi laisa binaimin. Laisa binaimin. Abi tidaklah tidur. Naam. Jazakallah khairan ya Aba Latifah. Istazir, Ustaz. Naam. Jawjati. Jawjati keturunan takra aydan. Taib. Fadal. Tafadhali. Al-khamis was-sadis was-sabi'. Labas. Naam. Al-khamis. Ad-darsu so'bun. Naam. Pelajaran itu sulit. Naam. Ad-darsu laisa bisobin. Naam. Pelajaran itu tidaklah sulit. Taib. Al-masjid. As-sadis. As-sadis. Al-masjidu qaribun. Maratan tsaniyah ya Umma Latifah. Sekali lagi. Al-masjidu qaribun. Taib. Masjid itu dekat. Naam. Al-masjidu laisa biqaribin. Mumtaz. Masjid itu tidaklah dekat. Naam. Al-akhir. As-sabi'. At-tiflu jau'anu. Naam. Jau'anu. Naam. Anak kecil itu lapar. Naam. At-tiflu laisa bijau'ana. Mumtaz. Anak kecil itu tidaklah lapar. Masya Allah. Jazakillah khairan ya Umma Latifah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khaira. Barakallahu fikumah. Nah, Masya Allah. Abu Latifah dan Umma Latifah. Nah, jika setiap orang yang menelepon nanti juga sama istrinya, luar biasa ya. Nah. Subhanallah. Ikhwan, perhatikan latihan yang tadi kita baca, nomor terakhir. At-tiflu jaw'anu. Antum masih ingat ikhwan, mengapa tidak jaw'anun? Min asma' khair munsharifat. Nah, termasuk babnya di jilid pertama apa namanya? Bab al-mamnu'u min as-sarfi, yang terlarang ditanwin, tidak boleh diberi tanwin. Apa sebabnya ini? Sifat dengan wazan fa'lanu. Masih ingat ya, ikhwan? Sifat dengan wazan fa'lanu, ada alif dan nun setelahnya, maka ini tidak boleh ditanwin. Maka manakala dia kondisinya majrur, bagaimana ikhwan? Majrur dengan apa dia? Fathah. Majrur bil fathah, bukan dengan kasrah. Mumtaz. Nah, dan alhamdulillah di sini sudah ada jawabannya, sudah disiapkan. Nah, penulis sepertinya sudah melakukan tindakan preventif dari awal agar tidak ada kesalahan ketika masuk harfu jar ba di kata jau'an. Nu'id min al-awwal ya Aba Zuhri, kita ulang lagi dari awal lagi, latihan keempat, tidak mengapa. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain, fadl, yang ingin mencoba di latihan keempat terlebih dahulu dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Marisa di Pejaten. Umu Marisa di Pejaten. Taib. Pejaten Jakarta Selatan. Umu? Nah, Umar Isa ada bukunya? Ada. Tafadhali. Ana beri 3 soalmu. Tidak masalah insyaallah. Hal awal. Naam. Al-babu mughlaqun. Naam, al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Naam. Al-babu laisa bimughlaqin. Naam. Pintu itu tidak tertutup. Pintu itu tidak tertutup. Taib. Hasani. Al-ma'u baridun. Naam. Air itu dingin. Al-ma'u laisa bibaridin. Mumtaz. Air itu tidak dingin. Naam. Terakhir. Salis. Hishamu maridun. Hishamu wala hishamun. Hishamun maridun. Mari. Maridun. Taib. Hishamun laisa bimaridin. Naam. Hisham tidak sakit. Naam. Jazakillah khair ya Umma Marisa. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mama Risa di Pejaten. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Tafadhol. Halo. Teh terputus. Kami berikan kesempatan kembali. Sisa nomor yang ada di latihan keempat. 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 08131777-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Silakan. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ahmad Adi. Teh, mohon maaf mungkin agak sedikit bergeser untuk dapat sinyal yang baik. Kami kurang jelas mendengarnya. Diulang kembali, dengan siapa di mana? Muhammad Ali. Di mana Umu? Di Bima. Di Bima. Oh, masya Allah. Umu Muhammad di Bima. Masya Allah. Ada bukunya Umu Muhammad? Maafi, Ustaz. Maafi. Baik. Umu menyaksikan melalui televisi? Insya Allah. Ya. Baik. Silakan lihat di layar monitornya. Sudah terlihat sekarang? Naam. Nah, ana beri Umu Muhammad 2 soal. Ar-Rabi dan Al-Khamis. Silahkan. Arabi Abi Naimun. Naam. Terjim, terjimi. Ayahku tidur. Ayahku tidur, taib. Masukkan Laisa. Abi Laisa Binaimin. Mumtaz. Abi Laisa Binaimin, naam. Ayahku tidak tidur. Ayahku tidak tidur, taib. Satu lagi Umum. Adartu Syu'bun. Naam. Allah. Lil asaf asyadid. Terputus ya Ummu. Inqata'a al-fasil. Baik. Kita ambil satu apa? Jawabannya saja tadi. Alhamdulillah sudah. Satu jawabannya sudah sahih. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Umma Muhammad di Bima. Di Bima. Jazakallahu khair. Silakan mungkin Umu bisa menghubungi kembali untuk menyelesaikan jawaban atau bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Taib, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Latifah. Umu Latifah yang tadi? Alhamdulillah. Di Jakarta. Oh, lain, taib. Umu Latifah, Umu Latifah lain. Di Jakarta. Umu Latifah di Jakarta, taib. Baik. Silakan Umu, ada 4 ada 3 soal mungkin yang bisa Umu baca. Silakan. Al-Khamis. As-Sadis dan As-Sabi'. Tafadhali. Al-Khamis. Ad-Darsu Sha'bun. Naam. Soal itu, pelajaran itu sulit. Naam. Ad-Darsu Laisa Bisa'bin. Laisa Bisa'bin. Naam. Pelajaran itu tidaklah sulit. Tidaklah sulit. Baik. As-sadis. Afwan. As-sadis. Naam. Al-masjid qaribun. Naam. Masjid itu jauh. Qaribun. Masjid itu dekat. Taib. Masjid laisa biqaribin. Naam. Al-masjid laisa biqaribin. Naam. Masjid itu tidaklah dekat. Tidaklah dekat. Nah. Al-akhir, as-sabi'. Al-Tiflu Jawanu. Naam. Anak kecil itu lapar. Taib. Al-Tiflu Laisa Bijawana. Laisa Bijawana. Sahih. Anak laki-laki itu tidaklah lapar. Naam, naam. Syukran Ummu Latifah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Latifah, barakallahu fik. Tayyib Ustaz, nawasil. Naam, kita lanjutkan at-tamrin al-khamis ya ikhwah. Sepertinya ikhwah di studio sudah menunggu-nunggu untuk mendapatkan giliran membaca. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Di sini perintahnya adalah iqra'il mithalaini. Ma mana iqra'il mithalaini? Bacalah dua contoh. Thumma adkhil. Kemudian masukkan laisa. Alal jumalil atiyati. Ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ada dua contoh di sini. Yang pertama, huwa tajirun. Sedangkan masukkan laisa ya ikhwan. Huwa laisa bitajirin. Naam, huwa laisa bitajirin. Contoh yang kedua, huwa minal yabani. Silakan masukkan laisa. Huwa laisa minal yabani. Lihat di sini ikhwan, khabarnya huwa minal yabani. Di sini khabarnya berbentuk syibhul jumlah, jar wa majrur, minal yabani. Ketika masuk laisa, minal yabani tetap tidak berubah. Minnya tetap di bawah. Wadih ya ikhwan? Nah, tidak diganti dengan bi. Tidak diganti dengan ba, tetap min. Wadih? Jelas? Nah, kita minta ikhwan studio dua soal sebagai contoh berikutnya. Kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa mengikuti latihan kelima ini. Tafadhal ya ikhwan, man? Man yaqra? Tafadhal ya man? Tafadhal, tafadhal. Siapa saja? Jadi, tafadhal ya. Al-awwal. Naam. As-sayyaratu jamilatun. Naam. Mobil itu bagus. Naam. Masukkan laisa. As-sayyaratu laisat bijamilatin. Naam. Lihat perubahannya, laisat bijamilatin. Mengapa Ahriyadi? Mengapa pakai tak di sini sekarang laisanya? Dimana? Mengapa? Karena isimnya muannas. Isimnya muannas. Maka laisa berubah menjadi laisat. Laisat. Naam. Di situ dhamir apa yang terkandung di laisat ini? Dhamir hiya. Nah, dhamir hiya. Syukran. Al-thani, tafadhal. Ana ghaniyun. Masya Allah. Mana ana ghaniyun? Saya kaya. Alhamdulillah. Amin. Ghaniyun bil ilm insyaallah. Amin. Wal amal salih. Amin. Lastu bi ghaniyun. Antum rubah lagi keputusannya. Dirubah sekarang. Tayyib labas. Last ana lastu. Ana lastu bi ghaniyun. Naam, ana lastu bi ghaniyun. Naam. Mana ana lastu bi ghaniyun? Saya bukan orang kaya. Tayyib labas. Jazakallahu khairan ya akhi. Barakallahu fik. Di sini antum lihat laisanya sekarang mulai berubah. Tidak hanya laisa yang huwa saja. Kalau tadi sebelumnya di latihan 4 tetap huwa laisa. Di sini mulai berubah. Ada laisat di nomor pertama, di nomor kedua ada lastu. Ini perubahan-perubahan ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal di latihan ketiga. Dan pembacaan nanti berikutnya mohon lebih jeli karena perubahan-perubahannya akan banyak terjadi. Nah, naftah al-majal, tafadhal ya Abzur. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di line telepon 0218236543. Latihan kelima di pelajaran kedua ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, dengan siapa? Kamarudin. Ahlan ya Kamarudin. Tayyib, fadhal. Min ayna anta ya Kamarudin? Ana min Bekasi. Ha? Min Bekasi. Anta ahli Bekasi? Tayyib. Naam. Wasil ya Kamarudin. Naam, Ustaz. Atalif. Naam. Anta fakirun. Anta fakirun, naam. Kamu miskin. Tayyib. anta lasta bifakirin. Anta lasta bifakirin, taib. Kamu tidak miskin. Naam. Wasil. Rabi. Ya minal i'rab. Berikan harakat semuanya. Ya minal. Ya minal i'rab. Qi walaku walaqa. Qi. Qi. Naam. Baca semua harakatnya. Ya minal i'rab. Taib. Ya laysat minal iraqi. Naam, hiya laysat minal iraqi. Jamil. Terjem. Dia dari Irak. Naam. Dia bukan dari Irak. Taib. Satu lagi, al-khamis. Al-khamis. Nahnu adkiya'u. Naam, adkiya'u, sahih. Kalian cerdas-cerdas. Cerdas-cerdas. Taib. Kami. Kalian wala nahnu. Nahnu mada? Mama. Ma makna nahnu? Nahnu kami. Kami, taib. Kami cerdas-cerdas. Taib. Nahnu lasna bi azkiya'a. Nahnu lasna bi azkiya'a. Bi azkiya'a, mumtaz. Kamu tidak. Kamu cerdas. Atau kami? Kami tidak cerdas. Nah, kami tidak cerdas. Taib. Jazakallah khairan ya ah Qamaruddin. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Qamaruddin. Talib at-takhasus. Talib at-takhasus. Talib at-takhasus. Barakallahu fiik. Taib, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Muhammad dari Tangerang. Ahlan ya Abu Muhammad. Ahlan ya Abu Muhammad. Kaifa haluk ya Abu Muhammad? Ana bi khairin alhamdulillah. Masyaallah. Sudah lama Ustaz nih, sudah berapa lama enggak? Iya, sudah kita libur berapa pekan sebenarnya. Jazakallahu khair. Silakan, tafadhal ya Abu Muhammad. As-sadis. Naam. Tiga nomor, silakan. Ana Ustaz. Huwa 'azabun. Naam. Dia seorang bujangan. Mumtaz. Huwa laisa bi'azabin. Naam. Dia bukanlah seorang bujangan. Ahsanta. As-sabi. Naam. Al-mudarrisuna fil fusuli. Naam. Para guru itu sedang berada di dalam kelas. Naam. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Laisu, sahih. Para guru itu tidak sedang berada di dalam kelas. Naam. Al-akhir. Al-akhir. Al-thamin. Anta zakiyatun. Anti zakiyatun. Baik, kenapa Pak Abu Muhammad rubah jadi anti sekarang? Karena Riana mu'annas. Naam, karena setelahnya zakiyatun, mu'annas. Maka di sini bukan anta, ya. Anti, naam. Anti zakiyatun. Kamu seorang wanita yang cerdas. Naam. Anti lasti bizakiyatin. Naam. Engkau bukanlah seorang wanita yang cerdas. Taib. Jazakallah khairan. Pak Abu Muhammad. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Abu Muhammad. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Masih ada tersisa beberapa nomor di 0218236543. Halo. Taib, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Hinto di Sambas. Dikelaskan suaranya Afi, supaya lebih jelas. Hinto di Sambas. Iya di Sambas. Dengan siapa namanya? Hinto. Ah Hinto. Taib. Ya. Nah Hinto ada bukunya Afi? Ada. Nah. Ada. Silakan, silakan Hinto. Ada tiga soal yang tersisa. At-tasi' kemudian al-ashir dan terakhir al-hadi ashar. Naam. Ibarun. Ah, naam. Terjem awalan. Kamu besar. Antum? Nama mana antum? Kalian. Kalian, mumtaz. Kalian besar. Kalian besar-besar. Baik. Silakan masukkan laisa. Antum laisum. Antum lastum kibaru, kibarin. Antum lastum kibarin. Ada yang kurang? Harinto. Antum lastum kibarin. Apa yang kurang? Ada harf huruf ba yang antum belum baca. Antum lastum bi kibarin. bikibarin. Naam. Ulang sekali lagi Ahrinto. Antum. Antum lastum kibarin. Binya kurang jelas. Ulang sekali lagi. Bikibarin. Bikibarin. Taib. Teruskan. Al-Ashir. Al-Ashir. At-talibati at-talibatu fil fil maktabati. Naam, kafnya jangan dikolokolah. Fil maktabati. At-talibatu fil maktabati. Naam, jangan dibuat kolokolah. Mak, jangan begitu. Mak saja. Apa? Maktabati. Naam. At-talibatu fil maktabati. Taib, ahsant. Masukkan laisa. At-talibatu. Naam. Lasna fil maktabati. Bagaimana? At-talibatu las? Lasna. Mumtaz. Lasna, naam. Lasna fil maktabati. Mumtaz. Terakhir. Al-hadi ashar. Ah, in qata. Mohon maaf ya, Akhirin tahu di Sambas terputus nomor sambungan teleponnya. Dan kita telah mendapatkan dua nomor saja. Alhamdulillah, dua soal sempat dibahas. Alhamdulillah, sahih. Alhamdulillah. Dan jawabannya mumtaz. Jazakumullah khair. Khair ya, Akhirin tahu. Anda bisa menghubungi kembali atau bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan di latihan yang sama, latihan ke 5 di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Marisa di Pejaten. Alhamdulillah. Umu Marisa, silakan Umu. Yang terakhir. Al-Hadi Ashar. Al-Hadi Ashar. Naam. Antunna talibatun jududun. Naam. Sekali lagi Umu. Antunna talibatun jududun. Talibatun. Sekali lagi. Antunna talibatun jududun. Banya dibaca panjang. Talibatun. Antunna talibatun jududun. Mumtaz. Masukkan laisa. Antunna lastunna talibatun jududun. Bi jududin. Antunna lastunna. Antunna lastunna bitolibatin jududin. Mumtaz. Ba'nya disambung dengan talibatin, bukan jududinnya saja. Nah, terjemi ya Umma Marisa. Silakan Umma Marisa. Diterjemahkan kembali. Mereka perempuan murid baru. Mereka atau kalian? Kalian perempuan. Tidak murid baru. Murid baru. Syukran Umma Marisa. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Umma Marisa. Barakallahu fik. Nah, intahina min at-tamrin al-khamis. Kita sudah selesai membaca latihan kelima. Nah, sepertinya ini bagian terakhir. Nah, liha'ul ayy kan? Ma huwa? Yani nu'id min al-awwal wala? Min sitta, sitta. As-sal? La, insyaAllah. Nu'akhir insyaAllah hatta al-subul qadim insyaAllah. Sampai sini dulu ya, ikhwan. Sampai latihan kelima saja. Nanti insyaAllah akan kita lanjutkan lagi pada pekan depan insyaAllah. Tapi kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat terkait dengan pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika laisa diletakkan di depan dengan bersambung dhamir jama', apakah laisanya juga berubah? Nah, demikian Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jazakallahu khair kepada penanya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua dalam mempelajari bahasa Arab ini. Laisa jika diletakkan di depan, dia bukan seperti laisa ketika diletakkan di tengah. Laisa jika diletakkan di depan nanti, dia tetap dalam kondisi mufrad terus, tunggal terus. Laisa hanya saja berubah jadi mudzakkar atau muannats. Jadi bisa laisa atau laisat. Kecuali jika di situ ada dhamir al-mukhatab dan dhamir al-mutakallim. Jika dhamir yang masuk ke dalamnya dhamir mukhatab, mukhatab itu anta, anti, antum, antunna, maka dia berubah lasti atau lasta atau lastum dan seterusnya. Begitu pula ketika masuk al-mutakallim, berubah menjadi lastu dan lasna. Nah, adapun ketika dia dhamir al-ghaib, dhamir al-ghaib nanti ketika di depan, nanti kalau bukan laisa atau laisat. Nah, kecuali jika ada hal yang menyebabkan dia harus berubah menjadi laisu atau lasna atau perubahan-perubahan yang lainnya yang diperlukan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Ustaz mohon penjelasan apakah kalimat ini benar. Laisa Zaidun Zakian. Laisa Zaidun Zakian. Laisa Zaidun Zakian. Kita serahkan ke ikhwan di studio. Bagaimana ikhwan kalimat ini? Laisa Zaidun Zakian. Sahih atau khata'? Sahih. Di sini laisanya masuk ke jumlah ismiyah, kemudian kita lihat yang terakhir khabar laisanya bagaimana? Mansub. Mansub, bukan majrur karena tidak ditambah dengan harful jar ba. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair atas pertanyaan dan soal yang disampaikan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, makna laisa apakah bisa memiliki makna tidak atau makna bukan atau sesuai redaksi? Nah, tergantung dengan redaksi kalimat ketika dia masuk ke dalam kalimat. Maka bisa tidak, bisa juga bukan. Nah, tidak masalah insyaallah. Baik. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Ketika pertanyaan menggunakan laisa, Ustaz, seperti diberikan contohnya alasta talibun, alasta talibun, maka bagaimanakah kita menjawabnya? Jazakallahu khair. Nah, ada soal alasta talibun. Soalnya dengan A. Bagaimana jawabannya, Akhwan? Bala. A. Alasta talibun. Atau alasta taliban. Alasta? Alasta taliban. Ada orang bertanya begitu ke kita. Bagaimana jawabannya? A di situ, setelahnya ada nafyun, ada penafian dengan laisa. Nah. Maka soal seperti ini, ya, kalau jawabannya ya, kita katakan bala. Kita katakan bala, misalnya, ya, kita murid, bagaimana? Bala, ana, talibun. Ana talibun. Kalau bilang tidak, bagaimana? Naam, lastu taliban. Naam, lastu taliban. Naam di sini tidak. Kalau bala, ya. Itu kalau A yang diiringi dengan nafyun setelahnya. Tapi kalau A saja tanpa nafyun, bagaimana kalau iya? Kita katakan naam. Misalnya atalibun anta. Atalibun anta, bagaimana? Naam. Naam. Ana talibun. Kalau iya, kalau tidak? La. La. Lastu. Lastu bitalibin. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair atas pertanyaan dan demikian jawabannya, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Baik. Alhamdulillah kita sudah membaca beberapa latihan-latihan di ad-darsus tsani dan insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan fokus yang ingin disampaikan di ad-darsus tsani ini masih seputar tentang laisa. Nah, ini konsep yang perlu terus dimurajaah, mohon diulang-ulang kembali. Silahkan memperluas referensi membaca pembahasan-pembahasan laisa di kitab-kitab lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat. Amin. Dari ilmu yang bermanfaat ini dan menjadikannya sebagai amal saleh dan memberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Subhanahu wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.